Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, beserta banom-banomnya, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, yang dimuliakan, pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, terima kasih pengamanan, bantuan dan kerjasamanya. Hadirin hadirat, ibu, bapak, saudara-saudara saya, para jamaah yang insya Allah semuanya mendapatkan maslahah, manfaah dan barokah dalam rangka santunan yatama, fuqara, masakin, sekaligus hormat tahun baru 1441 Hijriah. Mari kita bertekad kuat untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan, untuk meraih yang terbaik agar hidup kita selalu lebih baik, tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik, tapi mari kita mengajak dan merangkul mereka agar mereka jadi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, dikatakan baik beneran, apik, diarani apik sing temenan, niku kudu apik jaba jero. Jabane apik, jerone kalau bisa omae apik, wonge ya nek iso. Nek ra iso, ora duwe omah apik ora masalah, omah ora apik ya wis, sing penting wonge aja nganti kapi enomah. Aku nek ndeleng omahe ya seneng, ketemu wonge senep. Wonten mboten kinten-kinten omahe apik ning sing duwe omah kelakuane elek? Wonge isih urip, tanggamu ditamoni jajane ya akeh, ning ngomongane nyelekit gak telati. Ono kuwi nang dipangan jajane enak kuwi. Rika orang ngira tau mangan jajan ngono kuwi. larang regane, mumpung nang kene nang dipangan, kapan maneh. Ora usah izin, kalu napa mboten? Kudu nyaduki. Nek iso klambine apik, wonge ya apik. Nek ora iso duwe klambi apik, klambi ora apik ya wis, sing penting wonge aja sampe kapien klambi nanti diomong wong akeh eman klambine dinggo wong ngono kuwi. Soale sak apik-apike klambi nek dinggo wong nakal, wonge digepuki wong akeh, ya sak klambine katut digepuki. Ora kok klambine ditethel lagi digepuki. Sing kakung-kakung, bapak, mas, umpama sampean isih legan terus ditawani dikongkon milih wong wadon loro, kon milih siji. Siji wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Milih sing ndi, Pak? Milih sing ayu, klambine apik. Lah, kuwi wis dirabi wong, bojone wong kok dipilih. Niki kari loro. Sijine wonge ayu, klambine elek. Sijine wonge elek, klambine apik. Milih ndi? Milih sing ayu. Klambine elek ya wis. Wong ayu ya ora klamben ora apa-apa. Malah nek wis dadi bojo lho. Klamben rapet-rapet ya dikongkon nyoplok iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun ngapunten, kula suarane radi serak. Kenapa di awal saya ajak panjenengan untuk memperbaiki luar dalam? Karena manusia itu punya karakter jahat. Menungso niki duwe watak elek yang harus diperangi. Suka memperbaiki luar, gak suka memperbaiki dalam. Menungso niki seneng dandan-dandan jaba, ning ora seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapiki jaba, ning ora seneng ngapiki jero. Nanti ibu-ibu yen arep temu wong lanang liya, dandane apik-apik. Arep petuk wong lanang liya dandane apik-apik, kaya ngene iki dandane ayu-ayu. Soale arep petuk Anwar Zahid. Makasih. Tapi yen arep petuk bojone dhewe ora dandan, pengok-pengok ditokke wae. Wong lanang ya ngono kok. Lek ngomong karo wong wadon liya ku basane alus, nglamit, kalem, wajahe cerah kaya wong apian. Tapi nek ngomong karo bojone dhewek kasar, keras, bentak-bentak. Niki watak menungso kuwi seneng dandan-dandan jaba, ora seneng dandan-dandan jero. Nganti wong Wonosobo kuwi neh mbangun omah sing diapiki ya terase. Jabane kamar jero elek ya wis, sing penting terase api. Padahal yang dipikir teras iki mung jagani wong liwat. Wong liwat kok dipenting-pentingke. Padha-padha ngono, ra usah bangun omah, bangun teras wae. Halo. Dilanjut. Padahal Rasulullah berpesan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa bersikap baik kepada keluarganya. Saapik-apike sira kabeh. Kuwi wong sing paling iso ngapiki nang wong jero nang keluargane dhewe. Nah nyonge iki wong sing paling iso ngapiki keluargane nyong. Iso ku ya mung nyong kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama sama keluarga. Kita itu biasanya lebih mementingkan orang luar daripada orang dalam. Luwih mentingke wong jaba tinimbang wong diutangi duit karo wong jopo enteng gampang ngeculke paringi wae. Ning keluargane dhewek, dulure dhewek sing utang ora diparingi mergo kuwatir ora di. Ayo luweh ngapiki wong jero, karo wong jopo apik, karo wong jero ya kudu terutama bojo. Mang pirengke para jamaah sing dirasake bojo kuwi njaba jero. Njaba jero. Ning sing paling kena dirasake bojo kuwi ora njobonan nanging jeronan. Mulane ana wong lanang bagus banget gek gagah duwe bojo, wong wadon kuwi welek kunting jemburis. Tapi keluargane bahagia, tentrem. Gek dipoyoki, digojloki, diilok-iloke karo kanca-kancane. Mas, mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku yo tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Leh jawab kepriben. Loh, Rika nyawang jabane. Rika orang ngerti jerone. Leh jerone bojone nyongi didu karo bojone Rika susuk. Pancen ono kok wong lanang luweh mikirne wong jobo timbang wong jero. Neh mikirne bojone tonggone nganti meruntus. Bojone dhewe ora dipikirke nganti garing. Lah wis, supaya dadi wong sing apik. Jamaah sekalian, wong apik niku wong takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa iku samar banget. Ngerti bahasa samar nggih? Samar itu bahasa Inggrisnya the, ora cetak. Pancen kadang-kadang ora cetak. Ana wong kuwi ketoke apik ning ternyata asline elek. Ana wong kuwi ketoke elek ning ternyata asline elek tenan. Heh. Apa wae kuwi ana tanda-tandane. Yen cocok karo tanda-tandane berarti bener. Yen ora cocok karo tanda-tandane berarti salah. Nggih napa nggih? Kaya pelem. Pelem mateng, pelem mentah ana tanda-tandane. Coba dijawab. Ana pelem didemek gembuk, diambu wangi, niku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu ora wangi, niku tandane pelem entah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badhek, tandane pelem ngapal wong codot. Lah napa tanda-tandane takwa? Niki ayate sudah sering disampaikan oleh para kiai. Saya hanya mengulang dan mempertegas saja. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang suka berinfak. Wong takwa kuwi wonge lomo, seneng weweh, seneng biantu, seneng infak, seneng sedekah. Seneng napa? Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, seneng napa? Ayo jenengan nyaut sedekah ngoten nggih. Bisarro di waktu longgar. Ya Allah, gak nyaut. Ayu-ayu oon. Bisarro di waktu longgar. Fiddarro di waktu sempit. Semangat, semangat, semangat. Di waktu lapang, di waktu kepepet, di waktu sugih, di waktu melarat, di waktu bunga, di waktu susah, di waktu sehat, di waktu sakit, itu orang takwa. Soalnya anak wong kuwi gelem sedekah ngenteni lara. Kapan lara bancaan. Yen ora lara ora tau bancaan. Nganti tangga-tanggane niteni kok wis suwe ya ora gering. Sampean-sampean kalau pengen selamat sedekah. Orang yang suka sedekah, orang yang lomo, seneng infak, uripe selamat. Bahkan bukan hanya orang Islam. Saudara-saudara kita yang beragama lain, pokok lomo, bahasa sini lomo nggih, awean, blobo, selamat. Kewan wae yen seneng sedekah, blobo selamat. Wit-witan wae janji blobo seneng sedekah selamat. Pitik janji sek seneng sedekah, blobo sek metu ndoke selamat. Wis dipetenteng arep disembelih lho diculke. Le culke wis ngendok. Pitik sing digorok dietet-tetet, digoreng, dipenyet, niku pitik sing wis ora sedekah, ora metu ndoke ming nelek mawon. Halo. Halo. Wit-witan yen isih lomo blobo sedekah metu buahe sing nyenengke selamat. Wit-witan sing ditebang, ditegor, dipecel-pecel, diobong, niku wis ora ngetokke buah sing nyenengke. Ana wit-witan niku sugih ning medhit, cetil, bakhil. Wit apa? Pohong. Basa mriki napa? Bodin. Bodin. Heeh, bodin. Telo. Telo bodin wis sugih ning cetil donyane akeh ora diketok-ketokke. Disimpen wae. Dipendem wae. Gek cetil saking cetile nganti awake cilik kuru jelantir. Nasibe ora slamet dijabuti wong akeh njomplang kabeh. Lho wit-witan kok gelem blobo lomo sedekah nasibe selamat kaya wit pelem. Sugih wit pelem niku. Wae akeh gondal gandul ora disimpen ketok-ketokke wong. Sapa arep njukuo, sapa pengin mutio, gotheo, gek pelem kuwi apikan banget dibandemi watu balese nggo pelem. Mula nasibe selamat ora ana wong babuti wit pelem. Lho artine wong yen gelem sedekah nasibe kuat. Understand? Dilanjut. Dilanjut. Nah, ukuran sedekah niku sepira? Ngapunten nggih. Umume yen cara wanasaba sedekah kuwi sak ikhlase. Lah ngoten to nggih? Kuwi prinsipe wong cetil. Nek cara kene kan sedekah kuwi sing penting ikhlas. Ra ngoten to? Kuwi prinsipe wong bakhil. Wong ikhlasmu ming 1000. Woi. Woi, yang sebelah sana denger enggak suara saya? Kurang cetak. Ya wis salahe panitia, kemampuan saya bengok cuman segini. Nyuwun ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau menurut Anwar Zahid, sedekah sing bener niku mboten sak ikhlase. Yen nuruti sak ikhlase, ya ming 1000 2000 kuwi ikhlasmu. Ngapunten, sedekah sing bener niku ukurane sak pantese. Oh beda kok sami mawon. Sak ikhlase karo sak pantese kuwi beda. Woi. Nek sak ikhlase ya mau ikhlasmu 1000 2000, ning ya sak pantese. Ukuran pantes wong sugih kalih wong melarat niku mboten sami. Yen wong sugih pantese sedekah sak mono kae. Yen wong sedengan ukurane sedekah sak mene. Yen wong melarat ukuran pantese sedekah sak mono kuwi. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsih. Ora bakal rusak wong kuwi yen ngerti dedek pawaane. Tidak akan rusak orang yang tahu ukuran kemampuannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yen pawaan banyak ngendoke kudu sepadha ndok banyak. Yen pawaan emprit ngendoke ya sepadha ndok. Halo. Ana banyak ngetokke ndok kok sepadha ndok empret. Kuwi jenenge banyak bento, banyak sampel. Oh, banyak sampel. Saduki wong akeh, banyak kok ngendok emprit. Halo. Nek pawaan emprit, ngetok kendok ya sepadha ndok emprit. Emprit kok dipaksa kon ngetok kendok sepadha ndok banyak. Ya ndondomi suwe nanti melakune mekeh-mekeh. Emprit padha emprit omong-omong sak kancane. Sampeyan jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dik. Aku malah 9, Mbak, Mbak. Wis mau ngendok meneh, Mbak, kapok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kira-kira sing rawuh no kene iki yang datang di sini kathah pundi banyake karo emprite? Sayang neng kampung-kampung kae yen wayah ana pembangunan masjid, pembangunan musala, TPQ, madrasah sing dipaksa-paksa ditarik urunan dikongkon bayar ki emprit-emprit. Nah, sing banyak-banyak ki meng ngak ngak ngak ning ora metu ndoke. Yakin sing tepuk tangan ki emprit kabeh. Sing ditarik urunan dipaksa kon bayar ki sing melarat-melarat, emprit-emprit. Sing sugih-sugih, sing tokoh-tokoh masyarakat ming kekean ngomong nek rapat kekean usul ora metu duwite. Hidup emprit. Para emprit-emprit sekalian. Infak lilingi sampun nggih. Ya sudah, oke. Okay. Hah, dereng. Ya wis, gak apa-apa, emprit-emprit ya wis ndoke. Mantun ngeten panitia insyaallah keliling. Kesadaran panjenengan mboten disuwun sak ikhlase tapi sak pantese. Kira-kira sing metu niki mangke ndok banyak apa ndok emprit? Panjene emprit tenan, Bu. Sedekah kuwi yen isa saben dina, tiap hari. Jangan kumat-kumatan. Kenapa? Karena tiap hari Allah mengutus dua malaikat. Allah mengirim dua malaikat kepada manusia yang dua-duanya berdoa. Ingat para jamaah, doa malaikat pasti diijabahi Gusti. Yang satu malaikat berdoa kebaikan. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ini ada orang berinfak padahal orangnya miskin, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh mengeluarkan infak padahal dia emprit Gusti. Ning ngeden leh ngetok kendok digedek-gedekke. Berikan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Berikan rizki yang lebih banyak, berikan rizki yang lebih berkah. Mangkane wong sing blobok, wong sing lomok seneng sedekah. Uripe tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ngene iki anak sing mikir, lah aku gelek sedekah kok ora munda. Kok ora sugih, Bu Bapak? Kalau ada yang suka bersedekah ning kok ora tambah sugih, pasti diganti Allah dalam bentuk kenikmatan yang lain. Keluargane bahagia, anak-anake apik-apik, sholih-sholihah. Seduluran rukun-rukun, ibadahnya sregep, kenceng, mempeng, semangat. Itu lebih mahal daripada duit, itu lebih berharga daripada harta benda. Ini saya sampaikan untuk menghibur sing kere-kere. Halo, balike malaikat sijine leh ndonga elek. Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, ini ada banyak mengak-ngak orang ngendok. Sugih ning medit, sugih ning cetil, ora nate infak, ora nate sedekah. Rusak kehidupannya ya Allah. Mangkane titenono, titenono, titenono. Wong kok medit, wong kok cetil, uripe tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat. Lah tanggaku kae cetil kok tambah sugih. Wonten mboten? Sampeyan tahu utang ora diparingi duit ya toh? Halo. Lek ana wong tambah medit kok tambah sugih, mesti uripe dirusak karo Gusti Allah. Keluargane ora tentrem, enggak ada kedamaian dalam hidup. Anak-anake nakal-nakal, duwe anak telu ora ana sing dunung, ora ana sing genah. Sing paling ragil hobine oi. Oh, kakange gondoli rondo terus. Sedulurane congkrah, ketemu bojo ora iso guyu. Suami istri setiap ketemu ya ora iso guyu. Dawa-dawanan lambe. Hoi. Hoi. Ayo kepengin tentrem apa kepengin susah? Pak kepengin tentrem, kepengin berkah. Monggo niki ngajine nembe seperapat niki. Kanca-kanca kanca-kanca grup selawat satu atau dua lagu untuk mengiringi panitia narik ndo banyak emprit. Ibu bapak siapkan infak yang terbaik. Sing 2000 lebokne meleh kuwi. Wih kuwi 2000 lebokne meleh. Kudung ijo. Wong banyak kok metune meng emprit. Halo. Monggo kanca-kanca. Kanca-kanca panitia. Kanca-kanca panitia yang sigap. Panitia sudah siap? Nggih, sahabat-sahabat Ansor. Mohon bantuannya agar waktunya lebih efektif. Dibantu ibu bapak tolong disiapkan. Jangan bubar dulu, ini masih lama ngajinya, masih seperempat. Nggih. Nggih. Semakin tahan panas insyaallah semakin banyak pahala. Monggo kanca-kanca. Saya istirahat, jenengan sak vokale. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي قد غفلنا كلنا طامع بعفو وفيك رامين وفي أعاتك وجنة مع سيد البشر ندعو دعاك ربي من الأعماق الدين لنا والحق لنا والعدل Muhammad. Yang kedua, tanda orang baik, orang takwa adalah wal kadziminal ghaiz, mampu menahan amarah, ora nesuan. Wong takwa kuwi wong sing apik. Wong apik niku man ahsana man asaahu. Wong sing isa ngapiki wong elek. Halo. Halo. Dadi wong apik kuwi butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong kuwi ketok kualitas apike yen isa ngapiki wong elek. Ngapiki wong apik niku dereng ketok kualitase. Gampang ngapiki wong apik niku dereng apik nembe mbalekke. Mula ibu-ibu yen duwe tangga kok kelakuane elek banget, disyukuri, alhamdulillah kenanggo praktek. Padha karo guru niku butuh bocah bodoh. Kanggo apa? Kanggo praktek. Ayo to semangat sayang. Guru kuwi butuh bocah bodoh kanggo napa? Guru ketok kualitas gurune yen iso minter ke bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh bareng diwulang terus malih dadi pinter, ketok kualitas gurune. Ning sakniki aneh, kathah sekolahan-sekolahan yang hanya menerima murid-murid pinter. Sekolah yang katanya unggulan, favorit, bonafit, standar internasional, ora gelem nerima murid sing bodoh, sing diterima meng murid-murid pinter, hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai sekian. Aneh, niku padha karo ana wong bangun rumah sakit apik bangunane, terus diparingi tulisan hanya menerima pasien orang-orang sehat. Wong sekolahan kok meng nerima bocah sing pinter-pinter. Umpama lulusan saking sekolahan mriku kok dadine pinter-pinter, pantes wae wong nembe mlebu bocahe wis. Saya enggak heran kalau ada sekolah-sekolah unggulan yang siswa-siswinya berprestasi. Sama sekali enggak heran. Saya baru kagum kalau ada sekolah-sekolahan di pelosok, di pinggiran-pinggiran kampung, ning desa-desa mampu melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang hebat dan berkualitas. Mangkane pondoke kula Niku yang ditekani bocah sing goblok-goblok malah seneng aku. Alhamdulillah kenongo praktek guru-guru. Padha karo dokter. Dokter niku butuh wong loro. Go apa kanggo praktek dokter ketok kualitas doktere yen iso maraske wong loro. Ana wong asale loro ditangani dokter waras penyakite. Mula dokter ditekani wong loro ora nesu. Apa ana dokter ditekani wong loro kok nesu-nesu? Nek waras e ora tau rene. Nek gering demek-demek rene. Kelakuan ora pak mboten. Dokter ditekani wong loro malah seneng. Monggo monggo monggo. Mangga mangga mangga. Monggo monggo monggo monggo. Ngono. Winara kok dangu sampean ora mrene. Alhamdulillah berarti sampean sehat. Sakniki wonten keluhan nopo? Sing sakit napane? Terus wonge ngomong, niki Pak Dokter nganu mboten saged ditekuk. Kaku Pak Dokter bulune. Dari dokter sampun dangu kakune. Sampun seminggu Pak Dokter mboten napa-napa, kula paringi obat, mangke obate diunjuk sing rutin. Sedinten ping 3, isuk loro, awan loro, arep mapan turu loro. Mangke nek obate sampun telas kok dereng saged ditekuk. Sampean mriki melih, lak ngoten to nggih? Ora ana dokter maringi obat kok. Iki obat terakhir lho ya. Wes ora usah mrene meneh. Kapan mrene meneh tak gepuki. Nomor 3. Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang takwa, orang baik itu gampang memaafkan kesalahan orang lain karena dia sadar dia juga punya salah kepada orang lain dan dia ingin salahnya dimaafkan oleh orang lain. Jamaah sekalian, manusia itu tempatnya salah dan lupa, betul? Al-insan mahallul khotok wan nisyan. Menungso kuwi gone salah, gone lali. Aturane yen nono sing salah dibenerke, yen nono sing lali dielengke. Cara selomartani yen salah, yen lali diomongi, ojo diomong-omongke. Dikandani, ojo dikandak-kandakke. Jujur, sampean-sampean yen duwe tangga kok salah, ngono kuwi diomongi apa diomongke? Dikandani apa dikandake? Ngono kuwi nambah sedulur apa nambah satru? Nambahi ganjaran apa nambahi dosa? Lah kok sampean lakoni? Para edan-edan sedaya. Sampean kuwi wong mesti duwe salah, nggih napa nggih? Bojo sampean ya wong mesti duwe salah nggih napa nggih? Semangat dong. Dulur sampean ya wong mesti duwe salah nggih napa nggih? Ora ana wong sing sempurna, ora ana wong sing pepek, apik komplit, ora ana ana. Wong wadon kuwi kadang rupane ayu, ning mesti ana kekurangane, cerewet. Ayu ning cerewet, kadung ngomong ora iso mandek. Mandek-mandek nek keturon. Oh, keturone tangi iso neruske meneh. Ya runtut bersambung. Wonten mboten? Wonten iki wonge teko kudunge ireng. Ana wong wadon kuwi ayu, ora cerewet, ning lara-laronen ndandake terus. Angger bar digawe mesti nyontekke. Di sing lanang arep gawe iki ngitung duwite dhisik. Iki cukup nggo nyontekke apa ora? Yo. Ana wong wadon rupane ora ayu, ya sedengan ning sehat ora nate lara. Elek rupane tapi kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Kuat, sambar bledheke murup, bledheke mencelat. Wong lanang yo ngono. Kadang bagus, gagah ning ora gablek duit. Mayan kena nggo pameran. Ana sing duwite akeh, donyane akeh ning rupane jemburis. Mayan kena nggo pesugihan. Mbok. Mbok. Mergo kula sampeyan wong, bojone wong, sedulure wong, marotuane wong, tanggane wong, kancane wong, kabeh duwe salah nggih. Yen kepingin bojo sing ora ana anak salahe, aja rabi wong, ya gedebok telatenono. Pengen marotua sing ora ana salahe, aja golek marotua wong. Pengen sedulur, tangga, kanca sing ora ana salahe, aja seduluran wong, aja tanggonan wong, aja kancanan wong. Uripo ijen na tengah ora-ora, insyaallah kowe engko dadi ketua suku Blekok. Oi. Oi. Mula aturane ibu bapak ten sinten mawon ora kena ngomongke eleke, dikongkon ngomongke apike. Yen diomong apike jenenge disyukuri, yen disyukuri engko ditambahi nikmate dening Gusti. Sebalike yen diomong eleke niku jenenge dikufuri, yen dikufuri engko ditambah siksane, ditambah lorone dening Gusti. Paham? Paham? Mula sampean ditakoni wong tentang sapa wae omongke apike. Pemaneh bojo. Wong lanang-lanang kuwi yang ditakoni, "Mas, Mas, lah bojomu kabare kepriben, Mas?" Alhamdulillah, bojone nyong iki cocok karo ngimpine nyong. Cocok ngepres kok. Ngepres ngono modele. Ngono. Aja kok ditakoni, "Mas, bojomu kabare piye, Mas?" Breset, Dik, breset. Biyen nyonge leh nglamar kewengen. Remeng-remeng blondrok. Breset, breset. Bresete aja diomongke, wong breset ya kena dipancerke meneh kok. Oh wong wadon-wadon yang ngono yang ditekoni, "Nduk, lah bojomu kabare piye, Nduk?" "Alhamdulillah, Mbak. Bojoku kurang ngetarani." "Mbak no ngono ku wonge kuat." Ukurane jumbo. "Alhamdulillah, tibake kuat, wiridane." "Kuat." "Ngono aja kok ditakoni, Nduk, lah bojomu kabare piye, Nduk?" "Masya Allah, Mbak. Mbak ragangan tok, Mbak. Mbak ora iso obah babar pisan kok, Mbak. Mbak aku gelek keturon perkara kesuwen ngenteni, Mbak." "Bu, Bu. Wong lanang kuwi yen diomongke apike tambah api. Diomongke eleke ya tambah." Cobi wong lanang ning diomongi ngene, "Mas, Mas. Beja-bejane wong wadon ki ya nyongek, Mas. Seneng karo Rika." "Wis bagus. Sregep." Padahal wonge ya rupane biasa. Ning diomongke Rikane wis bagus, sregep. Delengen engko wong lanang rak sregep ngono. Nggawa arit, nggawa linggis. Apa-apa dicukiti kabeh. Wis nyelempet-nyelempet sik dicukiti. Nek wong lanang kok diomong eleke, "Mas, sampeyan iki wis elek, mbler." Delengen kok metu teko omah kluyur, kluyur, kluyur, kluyur. Terus lungguh nang perapatan lenger-lenger, biru nglaler. Wong wadon ya padha diomongi, "Dek, dek, dek, dek, dek, aku seneng sampeyan. Wis ayu, sregep." Engko wong wedok terus jentik, "Masak." Wis ayu, sregep. Delengen kok terus nyang pawon, korah-korah, nyapu, olah-olah. Apa-apa digodhoki kabeh. Diarani ayu langsung mlebu jeding adus lek kosokan nganggo kreweng. Srok srok srok kamar ngedep kaca sampai pencap pencap tutal tutul tambah ayu. Lah wong wadon diomongi eleke ya malah elek. Pamu elek bler engkok terus gelimbung. Emoh ngopo-ngopo masak emoh nyapu emoh mbah-mbah emoh anake nangis dibarke wae. Wis sore dikongkon adus lho ora gelem. Wis arep maghrib nang adus. "Mah wong elek kok adus." Lah terus asih. Nyumbang 2000 ora usah cerewet. Kuwi ora sak pantese kuwi. Wong kalunge sepadha jempolan sikil kok ndoke mengpret. Dilanjut. Dilanjut. Oke, yang penting usaha jadi orang baik. Ada beberapa resep agar kita menjadi baik. Resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berusaha, dilakoni sa'i-sa'isane, nggih. Nggih, tak ringkes sae soale panas. Di antarane hubbul fuqara wal masakin, mencintai orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, seperti yang dilaksanakan panitia hari ini. Mudah-mudahan bisa selalu, selalu dan selalu istiqomah terus mengadakan event-event semacam ini. Halo. Halo. Kula sampean iki dikangkon karo wong sugih ya apik, karo wong melarat ya luweh apik. Baleni, baleni. Karo wong sugih ya apik, karo wong melarat ya. Karo wong sugih akrab, karo wong melarat ya luweh. Luweh pentingke wong melarat tapi. Dadi misale iki dijawab, kompak, semangat. Yen ora kompak, ora semangat tak dongani mulih aku. Yen jenengan sampean kompak semangat, aku semangat tak teruske leh ngaji. Oke? Misale sampean-sampean diundang hajatan, sing ngundang wong loro, sijine wonge melarat, sijine wonge sugih. Dinane padha, jame bareng. Sampean milih nekani undangane wong. Sik sik sik. Apa kupingku salah ya? Dibaleni, dibaleni. Halo. Umpamane sampean diundang wong loro, sing siji wonge melarat, sing siji wonge sugih. Dinane padha, jame bareng. Sampean milih nekani undangane wong. Milih nekani undangane wong melarat. Lah sing undangane wong sugih sampean wakilke sapa ngono, kirim salam njaluk ngapura. Aku kirim salam njaluk ngapura ora iso teko soalé nekani undangane wong melarat. Ngoten nggih? Walaupun wong melarati berkate ya cilik, gepeng, ora ana iwake. Ming ana emi ngruwis-ngruwis, irisan tewel. Neng tahu iki tipis. Mulih leh nyangkengi kuntil-kuntil, kuntil-kuntil. Kena angin iso nyung nyung nyung nyung. Lah sing wong sugih berkate ya gedhe, wadahe apik, buahe kathah, ana iwak bandeng, ana sate kambing, ana irisan daging sapi ya gedhe-gedhe nang ana sarunge. Timilih nekani undangane wong. Ya ya. Ngopo kula sampeyan dikongkon seneng wong melarat, dikongkon seneng fakir miskin, anak-anak yatim. Halo. Dilanjut, pahalanya besar. Ibu, ibu ngapunten. Wong melarat kuwi nek dikancani seneng. Wong sugih nek dikancani ora seneng. Cobi, cobi, sampeyan duwe keluarga melarat, sampeyan dolan silaturahim, guyu wonge. Kok isuk sampeyan? Ayo kene mlebu ruwenya nyenengke wong kuwi ganjaran. Ayo terus dolen nang gone keluarga sing sugih ora angel guyune. Anak perlu apa? Wong sugih iki nek didolani dikancani wedi. Lho diutangi. Sing kulino utang ya apal. Ternyata wong sugih niku wedian. Luweh kendel wong melarat. Wong sugih niku wedi-wedi. Mangkane delengen wong sugih kae nek bangun omah ya dipageri mumet rapet. Wedi. Nek wong melarat kendel, bangun omah dak-dakan. Pancen wong sugih niku senengane sepi-sepi. Nek wong melarat senengane rame-rame. Mula wong sugih seneng sepi nek panggone sepi, lamun ora sepi dipageri tembok mumet. Ben ora ana tanggane sing riwariwi kadang gawe vila. Lah nek wong melarat seneng ramen-ramen, mulane wong melarat iku nek bangun omah ya dempet-dempet, jejer-jejer, jentrek-jentrek. Soale ora duwe tanah. Hoi. Tapi kendel wong melarat. Cobi, cobi. Ana wong melarat banget. Tengah wengi jam 12 bengi ditamoni karo wong totok-totok lawang. Gak ke mboten? Dibuka ke, dikongkon mlebu jagongan malah digaweke wedang. Wong sugih tengah wengi ditamoni jam 1 tok tok tok lawang. Dibuka ke mboten? nganti puklek kabeh drijine ora ngira mengo lawange. Paling sing metu kirike. Nomor loro. Kula sampean iki butuh dongane wong melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Bapak jamaah rahimakumullah nyun pangapunten. Wong sugih kuwi pinter golek duit. Mula wong sugih duwite akeh. Mergo pinter golek ning dongane ora mandi. Lah nek wong mlarat ora pinter golek duit. Mulane rata-rata wong mlarat iki awet mlarate. Tak mono suwene ya mlarat wae. Awet. Ya ora ngenyek kok. Soale ora pinter golek duit ning dongane mandi. Nah kula sampean iki butuh donga mandi. Kula niku mikir kiai-kiai sepuh akale pinter-pinter. Kiai sing sugih-sugih niku hobine ngeramut santri sing melarat-melarat. Gratisi. Ngopo kok ngono? Soale kiai nek sugih niku sadar rumangsa sugih dongane ora mandi. Mulane terus ingon-ingon wong melarat-melarat. Engko dongane katut mandi entuk bantuane wong melarat. Lah nek wong melarat dongane mandi tenan, kenapa kok ora gelem dongake awake dhewe? Ora suwe-suwe melarate. Ibu bapak, wong melarat dongane mandi kuwi yen dongake wong liya. Dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru, guru niku duwe keistimewaan iso minterke anake wong liya, iso mulangi anake wong liya. Ning kongkon mulangi anake dhewe ora iso, kudu nesu ae. Ayo sinau, goblok ngono ora gelem sinau. Ayo ngono. Ula, ula sing duwe upas niku nyembur pitik. Mati pitike. Nyembur wedhus. Gelimbung weduse. Ning nyembur awake dhewe menter. Ora ana ula kok mati kesembur awake dhewe. Ula apa kok metet men. Kuwi nasibe dongane wong mlarat. Nomor 4 rungokke. Ten donya niki wong mlarat napa-napa keri, wong sugih napa-napa disiki. Nggih napa nggih? Ayo nek wong sugih napa-napa disiki. Bangun omah wong sugih. Tuku kendaraan wong sugih, tuku apa wae wong sugih? Mantu wong sugih? Nek wong mlarat apa-apa keri. Wong mlarat bangun omah tuku apa-apa wong mlarat? Keri, tuku HP ngenteni second. Mantu wong mlarat keri ngenteni sing ora payu-payu terus diklumpukke. Lah, besok no akhirat diwalik ambek Gusti. Sing melarat didisikke, sing sugih-sugih ker. Ana wong melarat ahli ibadah, ana wong sugih ahli ibadah, padha-padha ahli ibadahe benjing mlebune swarga luweh disik wong melarat kaceke 500 tahun. Ya suwe. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga karo bojone, wis seneng-seneng, guyon, wis andukan, keramas. Nah 500 tahun gak ya wis bola-bali to. Ramas terus. Lah sing sugih-sugih niku isih dikelentang panas ning ora-ora mahsyar. Mulane Bu, Bu, Ibu, sampeyan yen duwe bojo melarat, aja diseneni, aja diomeli, aja dikrawus, aja dicelathu. Diramut sing apik, ya dibalsem. Diblonyoi minyak kayu putih karo dipijeti rata ngene-ngene ya wis nyepet swarga wong iki. Bojo melarat kuwi nyepetke mlebu cuk diwalik Bu. Saiki sing melarat-melarat panas, sing sugih-sugih sok diwalik iki panas kabeh. Mang pirengke, mang pirengke. Benjing no akhirat wong melarat-melarat kuwi didhawuhi Gusti Allah ngene. He wong melarat-melarat dalem ngono lho. He wong melarat-melarat Pantes sih. Awakmu mbiyen nyang donya apa-apa keri karo wong suge-suge. Sakniki tak walik. Awakmu tak disikne. Ndang do mlebu swarga disikan. Senenge. Nah, aku pesen golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengke awakmu, wong sugih-sugih sing tau apik karo awakmu, jaen mlebu swarga pisan. Gaya wong melarat wisuk nyang akhirat. Gaya arep mlebu swarga iki pamit jeng sugih-sugih. He, aku nyang swarga dhisik ya. Sapa sing arep melu? Ayo, ngono. Nah, wong sugih-sugih sing ngantri akeh banget. Dik, aku melu, Dik. Ayo. Eling tau dikeki sarung. Ngono. No camat ya moro, Dik. Nyonge melu, Dik. Ayo. Eling tau dikeki duit. Terus kapolsek ya melu moro. Dik, aku melu, Dik. Mah, tau ditilang kok. Lho Rika melanggar. Ora melanggar ya ora ditilang. Terus dieling-eling, oh iya, tau dikei duit, ayo dan. Oh no. Wong suge-suge ngantri, dek, nyonge melu dek, ayo. Eling tau dikei sembako. Dek, aku melu dek. Raisa, medit. Oh. He, iko medit, he, kaya cetil. Raisa. Gaya, jenengan sampean ku sono akhirat gaya. Nah, saat niki sementara, diempet rien nge. Ora suwe kok. Kok ra oleh wis ki piye? Yo. Maneh resepe? Iya. Iki masalah sosial. Silaturahim. Nyambung sedulur. Wong kene leh ngarani sanak apa family? Sanak ku sak karepmu. Heh. Hoi, masalah sanak keluarga family ojo dianggap remeh. Penting nyambung sanak sambung kalih Gusti. Putus sanak putus sambungan kalih Gusti. Hati-hati kadang ana wong wadon leh ngomong nyonge sakjane ya kepingin nyambung sanak, nyambung fi, tapi familine nyong ora padha karo wong-wong. Nyonge nyawang wong-wong apik rukun-rukun karo keluarga seneng. Familine nyong kuwi dudu wong. Leh ngrasake gatel ati, ganggu, larani, ra wis-wis. Ibu-ibu, sampean yang dilarani family, digelakke keluarga, diganggu sana, ojo kaget. Yo wis ngono kuwi. Sing ganggu para nabi, kuwi yo sanak-sanake, yo keluargane. Halo. Coba, siapa yang membuang Nabi Yusuf ke tengah hutan? Siapa yang menyemplungkan? Plongkan. Apa sih kadung? Yang menyemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur? Siapa? Saudara-saudaranya sendiri, nggih napa nggih? Eh. Siapa yang mengerecoi perjuangannya Nabi Nuh? Siapa? Istrinya sendiri. Anaknya sendiri. Mulane sampean para ustadz, ustadzah, kiai, bunyai berjuang kok dirusuhi keluarga, ojo kaget. Ngono kuwi wis zaman biyen. Sing ganggu perjuangane Kanjeng Nabi, Abu Lahab kuwi sapa? Pamane dhewe. Halo. Tapi apapun yang terjadi, keluarga tetap keluarga, sanak tetap sanak, family tetap. Jangan sampai putus silaturahim. Soalnya nek putus silaturahim, putus sambungan kalih Gusti. Bapak, walaupun sampean ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi kok putus sama family, gua ibadah sampean. Leh sujud nganti bathuke benjut. Leh zikir nganti lambene jedir. Leh poso saben dino. Berangkat ibadah haji tiap tahun. Berangkat ibadah umroh seminggu ping limo. Omahe Mekah kok. Wah sering banget umroh. Teko budal maneng, teko budal maneng, teko budal maneng. Nganti tangga-tanggane ora ketemu wonge. Tumpuk-tumpuk pinggir dalan. Lah kok pedot karo sana. Putus karo keluarga. Gawak ibadah. Ojo nganti elek-elek keluarga. Ojo nganti ngerasani keluarga. Ibu-ibu pangapunten. Sampean ngerasani keluarga, sampean elek-elek keluarga, kuwi padha karo sampean kondo-kondo wong akeh, yen sampean kuwi keluargane wong elek. Paham napa mboten? Embo. Umpama sampean duwe hajat, terus Mbak Ayune sampean ora teka, ditakoni tangga, Mbak sampean duwe hajat aku ora ketok Mbak Ayune sampean apa ora teka? Mbuh ya. Aku ya ora ngerti. Paling ya ana kebutuhan ana aku ora diomongi soalnya kuwatir aku kepikiran. Mbak Yuku biasanya aku ora duwe gawe wae mrene kok apa meneh aku duwe gawe. Tapi ngono. Aja kok Dek sampean duwe gawe hajat kaya ngene kok Mbak Ayune ora tak. Terus lek jawab ngene. Ya ngono kuwi kelakuane. Masa lagi ngerti, Mbak Ayuku kuwi dudu wong, Mbak Ayuku kuwi watu. Lho lek ngono berarti sampean adine kerikil sampean berarti. Dek. Yo. Heh, nggih. Terus maneng. Hui, leh nyuwun nopo-nopo dateng Gusti, berharap hanya kepada, jangan berharap kepada selain Allah, pasti kecewa. Yakin gue, berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah. Air susu dibalas air, ditulung malah dikeyatin rogoh. Kau yang berjanji, kau yang nasib. Maka ibu-ibu sebagai istri, bapak-bapak sebagai suami, jangan saling berharap. Kaulah harapanku, Belgedes. Bapak, jangan terlalu berharap kepada istri. Istri itu sering jelei. Ibu, jangan terlalu berharap kepada suami. Suami itu sering bikin sakit hati. Jujur, kecewa. Saya sebagai suami sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan istri lebih sering lagi. Loh, benar Bu. Sering saya dikecewakan, kadang-kadang pulang dari pengajian kan kepinginnya saya nyenengin istri, kepinginnya ngerayu malah dicelatu, pingin dilem malah kena satem. Kan kadang-kadang pulang pengajian saya tahu mungkin panitiana lupa ora diparingi berkat, makanya moga-moga iki engko ora lupa panitiane. Ya kalau pulang dari pengajian nggak bawa berkat itu nggak enak, kasihan istri bukain pintu masa nggak dikasih apa-apa. Nah, waktu itu sama panitia ora diparingi berkat. Iki tak bolan baleni panitiane ben ora lali. Akhire tak tukokke duren. Loro lho sing siji gedhe, sijine cilik. Bareng tekan ngomah takokke regane. Ngene iki pira? Tak usah tekon rego nang ayo dipecah dipangan bareng. Sing iki duren montong regane 400.000. Heh? duit 400.000 tukok kayak gini iki. Ya ora sabar bandem duren tenan. Rak karepe ngerayu malah kena celatu to. Berharap kepada anak siap-siap kecewa. Maka berharap hanya kepada Ibu, Allah itu pesan sama kita. Hei manusia, kalian kalau kepingin apa-apa jangan minta siapa-siapa, minta sama saya kata Allah, minta sama aku kata Allah, semua kebutuhanmu aku yang nyukupin, aku yang nanggung. Uy, saking cintanya Allah sama manusia, maka manusia itu sering dikasih masalah, sering dikasih problem. Bu, tiap manusia pasti punya masalah, gini apa enggak? Itu yang ngasih masalah Allah, bentuk kasih sayang Allah sama manusia. Kenapa manusia dikasih masalah? Agar manusia kenal sama Gusti. Biasanya manusia mau akrab sama Allah itu kalau punya masalah. Kalau hidupnya lagi enak, panen, duit banyak, sehat, seneng, suka lupa sama Allah, betul? Gak mau nyebut nama Allah, gak mau zikir, suka lupa sama Allah. Tapi nanti kalau sudah gagal panen, sakit, gak punya duit, hutang banyak, baru nyebut-nyebut, ya Allah, ya Allah. Iwas dimodali akeh nyatane ora panen, ya Allah, ya Allah. Kemarin kemana? Halo, yuk. Katah kan orang ketika sehat gak pernah zikir, ketika sehat gak pernah baca Quran. Begitu dia sakit langsung Allah, Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala. Pas kering. Halo, dilanjut beten. Ngapunten. Orang minta dibaikin orang lain aja itu enggak boleh. Berharap bantu orang lain aja itu enggak boleh. Itu namanya tamak. Allah enggak suka. Misalnya gini ya. Ada suami baik sama istrinya dengan harapan istriku tak apii. Tujuannya supaya istriku api nang aku. Ini salah. Mbah enggak paham gitu. Kenapa? Karena berharap diapii istri, lah istri tau wong. Allah gak suka, tambah nakal bojone. Yang bener gimana? Sing bener ngene, bojoku tak apii, iki perintahe Gusti Allah. Bojoku bales api apa ora, dudu urusanku. Urusane Gusti. Setel api bojomu karo Gusti Allah. Nang anak yang ngono, ada orang tua gini sama anak itu. Anakku tak apii, tak didik. Sok nek gede, anakku supaya apik karo aku. Salah, cara seperti itu salah. Tambah nakal anaknya. Yang bener gimana? Anakku tak apii, perintahe Gusti Allah. Dene anakku bales apa ora, dudu urusanku. Urusane Gusti, program apik karo Gusti. Ibu, ibu. Kan kadang-kadang itu ada yang punya prinsip gini. Nanti aku kalau sudah tua, arep ngenger. Ngenger. Ojo terus no. Usah anakmu. Mbah, Dok. Lho wong tuwa kok arep ngenger anak durung karuan kelakon. Kadang-kadang anak mati luwih dhisik timbang wong tuane. Wonten apa mboten? Lah ngono kok arep dingengeri. Akeh wong tuwa ora diramut karo anak. Sehat-sehat, uripe kepenak padahal ora diramut anak. Akeh wong tuwa diramut anak ra karuan, gering-geringen, menggeriken, nggih napa nggih? Hoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus maning bu. Mang titeni ya, mang titeni. Anak sing digadang-gadang karo wong tua arep dingengeri, biasane mati nom. Soale Gusti Allah ora setuju. Kowe iki ngengero nyang aku, aja ngenger anakmu. Anak sing digadang-gadang arep dingengerno kuwi biasane melarat uripe, ora iso mulyake wong tua. Yen ora ngono, dadi wong sugih ning ngremehke wong tua. Nauzubillah min. Bu, tak paringi gambaran. Pasukan plastik. Dilanjut mboten? Tak paringi gambaran ya. Wis kerusek. Gusti Allah niku sayang banget karo menungso. Hei menungso, aku sayang banget, kebutuhanmu tak cukupi. Mula apa wae njaluk nang aku, tak cukupi aja njaluk liyane. Nek njaluk liyane aku cemburu. Lah kok ana wong tuwa, Gusti kula pun ngenger anak, kula pun jagake anak, dirusak anak sampean karo Gusti Allah. Padha karo ngene, anak wong lanang ngomongi istrine, "Dek, aku sayang banget pean. Saman dongake aku sehat supaya kuat nyambut gawe, kuat kerja, rezeki lancar. Aku kepamut sampean sak lawase yo, Dek. Aku pengin ngeramut sampean sak lawase. Dongake aku sehat." Lah terus yang wadon nek jawab ngene, "Mas, ora usah mikir nemen-nemen. Yen sampean ora sanggup ora apa, Mas. Iki wis ana wong lanang sing siap mblanjane nyonge." Lah kira-kira sing lanang diomongi ngono kuwi seneng napa mboten? Ya ngamuk nesu-nesu, ndi wonge tak uklek-ukleke. Ya padha. Gusti Allah nanggung rezekine sampean, tak cukupi. Lah kok sampean malah jagake wong liya? Pokok sekali lagi, berharap kepada manusia pasti kecewa. Anak bocah lanang bagus banget. Dipek mantu karo wong sugih nang gelem ae. Padahal diolehke anake wadon sing elek. Prinsipe bojo elek ya wis nggih. Sendenan wit gedhe enak urip apa-apa sembarang barang dicukupi maro tuwa. Teruske keploro keploro. Ora bakal malah diploro maro-maro tuwa. Dikongkon kerja nggih napa nggih? Arep ngeloni bojone wae ora entuk dikongkon ngeloni traktor. Dikongkon ngeloni diesel, jibrat oli. Mangkane berharap hanya kepada melalui zikir dikulinake sing apik. Wong iso apik niku mergo kulino. Ibu, apik niku angel. Anak wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku yo angel. Lho ana wong kok iso elek mergo nyaut misuh niku gampang napa angel? Lho, angel. Lho ana wong kok iso misuh mergo Ibu. Ngomeli bojo, angel napa gampang? Angel. Ana wong kok iso ngomeli bojone mergo kulino. Nek ora kulino ora iso lho. Wong wadon dikongkon ngomeli bojone diomeli bener ngono ku meng nangis wae kok aku ora iso kok ora iso ngomel kok kulino ya muni ora leren-leren nek ora batune entek. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, wong niku nek kulino zikir ngomong sak ngomong ya zikir, kaget sak kaget ya metu zikir. Soale ana mbapa ku kaget dor. Ketara ora kulino zikir iki. Gene kulino zikir subhanallah, la ilaha illallah, ya Allah. Lha iki mau kok. Gene kulino zikir, halo. Sak wayah-wayah nanti kaget waktu roh dicabut mesti sing metu Allah. Mergo kulinane zikir. Mangan nyekeli sendok kok ucul ya Allah astagfirullahaladzim. Duwe jemuran pakaian kena angin kok ngelibat kabeh ya Allah kabeh ngono putune teka ya masya Allah putune teka sak wayah-wayah kaget nyawa dicabut cetet ya Allah. Lho nek ngono tenan janjine Allah anak jali suman maroni aku siap dampingi wong-wong sing dikir nyebut asmaku mati langsung disambut Gusti. Alhamdulillah. Ana wong ora kulino zikir, mangan nyekeli sendok kok merucut tung duwe jemuran pakaian ngelebat kena angin ya leh nata ora karowan kok ngelebat kabeh putu teko ya putune teko. Kisah wayah-wayah kaget nyawa dicabut ya Nek ngono tenan sing nyambut sapa? Ya bangsane mak lampir. Mangkane niku lho ana wong loro. Rungokno. Ada dua orang sakit, penyakitnya sama persis, jenis penyakitnya sama persis, tapi gayanya beda. Karena yang satu sering zikir, ketika sakit ya Allah, astagfirullah, la haula wala subhanallah, subhanallah, subhanallah, la haula, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Lah sing siji wonge ra tau zikir. Kemulane ngeruguh ni. Kaya wedhus kuyuan. Dielekke keluarga zaman ilingo buta. Nganti ditapuk lambene nyebut pe but. But. Lah. Wis 2 jam e. Ora entuk rampes. Kurang. Ngundang man. Nyuwun pangapunten. Muga-muga kula sampeyan ditulungi Allah dadi wong apik. Amin. Nake nglakoni apik. Nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ta'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma اللهم اعلنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jamaah pengajian Akbar dalam rangkaian acara menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, alhamdulillah telah usai. Dengan pembicara adalah beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Dari awal sampai akhir kami selaku pembawa acara, saya Ahmad Kusafa dan saya Wahyu Biatmanti, tentunya banyak kekurangan yang kurang berkenan, banyak kata-kata yang disengaja maupun yang tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kami tutup, kita mengucapkan banyak rasa lagi untuk para sponsor.